Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma'ad. Kita telah menyelesaikan kaidah yang kedua, babu sifati awsa'u min babil asma', dan dijelaskan hal ini dari dua sisi ya. Kenapa babu sifat awsa'u min babil asma'? Al-awwal li'anna kulla ismin yatadammanu sifatan atau mutadamminun li sifatin. Setiap isim mesti menunjukkan sifat. Jadi dari sini sudah berimbang kan? Ya, sudah berimbang. Kemudian yang kedua, karena min sifat ma yata'allaqu bi af'alillahi ta'ala wa af'aluhu la muntaha laha kama anna aqwalahu la muntaha laha. Nah, karena di antara sifat-sifat ada yang terkait dengan af'al, yakni af'al Allah termasuk pada bab sifat, dan itu tidak ada ya, tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Baik, seperti ucapan-ucapannya, law annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamuddu min ba'di sab'ati abhur ma nafidat kalimatullah inna Allah 'azizun hakim. Nah, kemudian sisi lain yang dijelaskan yaitu apa, dalam penetapan nama dan sifat. Pardon, yang ini juga menunjukkan dua, lebih luasnya bab sifat, karena kita mendapati takdir. Tadi sudah dijelaskan bahwa setiap nama mengandung sifat, menunjukkan sifat. Apakah sebaliknya? Tidak, sebaliknya yakni baik, lengkapi Harun. Kita mendapati jadi kita mendapati ada penetapan sifat-sifat yang dari situ kita tidak bisa memetik nama Allah. Nah, sebagian dicontohkan apa? Sifat apa? Al-Maji, Al-Ityan, Al-Imsal, Al-Akh, dan semisalnya. Ya, sementara kita tidak bisa menamakan Allah berdasarkan disimpulkan dari sifat itu. Di antara sifat Allah, perbuatan Allah adalah datang. Kita tidak bisa mengatakan Allah maha datang bernama Al-Jai, yang maha datang, tidak bisa. Nah, ini menunjukkan apa? Begitu luas bab sifat. Baik. Al-qaidah ats-tsalitsah. Naam. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syaikh al-'allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Al-qaidah ats-tsalitsah sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismaini, thubutiyyatun, thubutiyyatin wa salbiyyatin. Baik. Kaidah yang ketiga, sifatullah ta'ala, sifat-sifat Allah ta'ala, tanqasimu, terbagi, terklasifikasi ila qismain, menjadi dua macam. Thubutiyatin wa salbiyatin. Thubutiyatin yakni sifat, thubutiyah yakni sifat yang ditetapkan. Ya. Salbiyatin yakni sifat yang ditepis, yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi salbiyah ini bermakna apa? Manfiyah. Baik. Salbiyah bisa ditaklik salbiyah ay manfiyah. Thubutiyah wa salbiyah sama dengan thubutiyah wa manfiyah. Baik, penjelasannya. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كلها صفات كمال وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. Baik. Rinciannya, jadi maksud dengan tsubutiyah, sifatun tsubutiyah, apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya, dimiliki oleh dirinya, sifat-sifat yang dimilikinya, ya, ditetapkan sebagai sifat-sifat yang dimilikinya, di kitabih, dalam kitabnya, Al-Quran, atau ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Wa kulluha, dan semua itu sifat tsubutiyah, itu sifat kamal, semua adalah sifat kamal, ya, la naqsa fiha biwajhin min alwujuh, sifat sempurna yang tidak kekurangannya sama sekali dari sisi manapun. Ini kembali kepada kaidah yang pertama. Jadi yang ditetapkan pada kaidah yang pertama, sifatullah ta'ala, sifatu kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min alwujuh, ini adalah sifat tsubutiyah. Sifat tsubutiyah, ini sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Nah, ini jelas. Nah, kalhayati wal ilmi wal qudrati, ya, sifat hidupnya Allah, ilmunya, kekuasaannya, wal istiwa'i ala al-arsh, istiwa'nya Allah di atas arsh, ini keberadaan Allah tinggi di atas arsh, wal nuzuli ila samai dunia, sifat turunnya Allah ke langit dunia, wal wajhi, sifat wajahnya, wal yadain, kedua tangannya, wal ahbi dali, dan semisal itu kedua matanya, ya, wajhi, dan sifat-sifat yang lainnya. Wajhi, ya, itu semua adalah sifat yang hakiki, yang sempurna, tidak kekurangannya sama sekali di sisi manapun, tentunya hakikatnya selaras sepadan dengan hakikat zatnya, dirinya, dan tidak sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Baik. Wajib. Wajib itsbatuha lillahi. Lillah. Wajib itsbatuha lillahi ta'ala. Wajib. Ha? Wajib itsbat. Ilam titiknya. Nah, wajib. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. طيب. Maka wajib. Nah, hukumnya wajib menetapkan sifat-sifat tsubutiyah itu bagi Allah haqiqatan, secara hakiki. Nah, ala al-wajhi al-la'iq bihi. Ya, dengan bentuk yang sesuai dengan, jadi dengan bentuk penetapan atau dengan hakikat yang sesuai dengan, selaras sepadan dengan kesempurnaan dirinya. Baik, ya, artinya hakikat sifat-sifat itu hakikatnya tentunya selaras sepadan dengan kesempurnaan zatnya, dirinya. Gitu maksudnya. Ya, jadi wajib ditetapkan secara hakiki. Jangan katakan bahwa itu hanya majazi. Tapi itu hakiki. Benar-benar hakiki. Ya, hakikatnya bagaimana? Taliqu bi bihi bi jalali. Taliqu bi dzatihi, tentunya sifat-sifat itu hakikatnya, hakikat sifat-sifatnya adalah selaras sepadan dengan kemuliaannya, selaras sepadan dengan dirinya, kesempurnaan dirinya. Nah, berdasarkan dalil as-sam' wal 'aql, as-sam' yani al-Qur'an as-sunnah. Al-'aql logika, akal. Nah. Tadi amma as-sam'u fa minhu qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. طيب. أدبٌ دليل السمع فمنه ما قد أنتلانيا فمن الله تعالى في سورة النساء الآية 36 يا أيها الذين آمنوا هاي orang-orang yang beriman آمنوا بالله berimanlah kalian kepada Allah wa rasulih rasulnya wal kitab al-kitab al-Quran alladhi nazzala ala rasulih yang telah Allah turunkan kepada rasulnya wal kitab alladhi anzala min qablu dan kepada kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya sebelum Al-Quran wa may yakfur billahi kemudian Allah mengancam barang siapa kufur kepada Allah malaikatihi malaikatnya wa kutubihi kitab-kitabnya wa rusulihi rasul-rasulnya wal yaumil akhir dan hari akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, kemudian dijelaskan sisi pendalilannya fal imanu billah yang diperintahkan di sini aminu ya fil amr yadullu ala al-wujub fil amr perintah yang menunjukkan wajib beriman ya kepada Allah dan seterusnya disebutkan dalam ayat. Fal imanu billah, keimanan kepada Allah yatadammanul imana bi sifatihi. Ya. Yatadammanul iman, yatadammanul imana bi sifatihi mengandung keimanan terhadap sifat-sifat. Jadi perintah berimanlah kalian kepada Allah, apa saja yang wajib diimani. Terkait keimanan kepada Allah sudah kita lewati di awal kitab. Al-imanu ada empat ya. Al-imanu bi wujudihi. Ya beriman dengan wujudnya, wujud keberadaan ya, zatnya dirinya. Kemudian al-imanu bi rububiyatihi, al-imanu bi uluhiyatihi, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah. Baik. Kemudian wal imanu bil kitab alladhi nazzala ala rasulih, beriman dengan al-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al imana bi kulli ma jaa fihi min sifatillah. Ini mengandung keimanan terhadap apa saja yang al-kitab al-Qur'an datang dengannya, kabarkan dengannya dalam Al-Qur'an. Apa saja dikabarkan oleh Al-Quran berarti wajib kita imani. Ya, Al-Quran turun kepada Rasul Muhammad SAW dan di antara yang dikabarkan adalah sifat-sifat Allah Taala. Berarti wajib kita imani sifat-sifat yang dikabarkan itu, yang ditetapkan itu. Kemudian yang ketiga, ya, wa kaunu Muhammadin Rasulahu. Status Muhammad sebagai rasulnya. Jadi aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Tadi beriman kepada rasulnya yakni Muhammad sebagai rasul, beriman kepada Muhammad sebagai rasulnya. Ya tadammanu. Ya, ini mengandung al-imana bi kulli ma akhbara bih. Beriman dengan apa saja yang diberitakan oleh Rasul Muhammad SAW. An mursili, yang dia beritakan dari mursilnya, yang mengutusnya yaitu Allah Azza wa Jal. Dan diantara yang dia kabarkan adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas dalilnya? Naam. Wa ammal aqlu. Wa ammal aqlu. Fali anna Allah Ta'ala akhbaru biha an nafsihi. Wa huwa a'lamu biha min ghairihi. وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح بما يريد wa kullu hadhihi uyubi tsalatsati mumtani'atun mumtani'atun fi haqqillahi 'azza wa jalla fa wajaba qabulu khabarihi 'ala ma akhbara bihi wa hakadha naqulu bima akhbara bihi an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam 'anillahi ta'ala fa innan nabiyya sallallahu 'alaihi wasallam a'lamun nasi bi rabbihi wasdaquhum khabaran. Wasdaquhum khabaran wa ansahuhum iradatan wa afsahuhum bayanan fa wajaba qabulu ma akhbara bihi 'ala ma huwa 'alaihi. Baik. Qamal aqal, adapun dalil akal, logika. Fa li anna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala akhbara biha an nafsihi, Allah telah mengabarkan sifat-sifat itu tentang dirinya dari dirinya. Nah, yakni Allah memberitakan, mengabarkan tentang dirinya dengan sifat-sifat itu. Ya, bahwa dirinya memiliki sifat ini dan itu. Baik. Ini secara logika ya, secara akal harus dicerna. Allah telah memberitakan tentang dirinya dengan sifat-sifat itu. Allah memiliki sifat ini dan itu. Ditetapkan olehnya. Wa huwa a'lamu biha min ghairi. Ya, dalam keadaan Allah lebih tahu dengan sifat-sifat itu daripada selainnya. Baik. Ada ta'liknya Ibn Uthaymin mengatakan, فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ. Barang siapa mengatakan sesungguhnya dirinya lebih tahu daripada Allah, maka sungguh dia telah kafir. Baik, ini pertama. A'lam huwa a'lamu biha min ghairi. Dia lebih tahu tentang sifat-sifat itu daripada selainnya. Wa asdaqu qilan. Dan dia, Allah subhanahu wa ta'ala, lebih benar ucapannya daripada selainnya. Yani berdasarkan ini, fama akhbaru bihi an nafsihi fa huwa sidqun. Ya, ta'liq dari Ibnu Utsaimin. Fama akhbaru bihi an nafsihi fa huwa sidqun. Fama akhbaru bihi an nafsihi fa huwa sidqun. Karena dia, Allah adalah yang paling benar ucapannya, maka apa saja yang Allah beritakan tentang dirinya, maka itu mesti benar. Wa ahsanu haditsan min ghairihi, dan paling bagus ucapannya daripada selainnya. Ahsanu haditsan min ghairi, dan paling bagus ucapannya daripada selainnya. Ai ada ta'liqnya Ibnu Utsaimin, ai fi ahsanu haditsan min ghairi fi wuduhihi wa bayanihi wa fasahatihi. Fi wuduhihi wa bayanihi wa fasahatihi. Fi wuduhihi wa bayanihi wa fasahatihi. Fi wuduhihi wa bayanihi wa fasahatihi, li anna husnal kalami yakunu bil balaghati li anna husnal kalami yakunu bil balaghati wal fasahati. fajtama'a fi haqqillah ta'ala kamalun min kulli wajhin kamalun min kulli wajhin min haythul ilm was-sidq wal-bayan wal-fasahah min haythul ilm was-sidq wal-bayan wal-fasahah. Baik, jadi wa ahsanu haditsan min ghairi, dan lebih bagus ucapannya daripada selainnya, yakni dalam hal fi wuduhi, dalam hal kejelasannya, kejelasan ucapannya, ya, wa bayanihi, dan dalam hal keterangannya, penjelasannya paling bagus dalam menjelaskan, dalam menerangkan. Wa fasahatihi, dan paling bagus dalam hal kefasihannya. Ini dalam tiga hal ini. Dalam hal kejelasan ucapannya jelas, kemudian kebagusan keterangannya, penjelasannya, dan kefasihannya. Karena li'anna husnal kalami, karena kebagusan ucapan itu yakun, ya, terjadi bil balaghati wal fasahati, dihasilkan dengan kebagusan balaghah, ya, dan fasahah, kefasihan dalam penyampaian. Nah, jadi berdasarkan keterangan ini tadi, wa huwa a'lamu bi min ghairi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min ghairi, fa yajtama'u fi haqqillah ta'ala, maka berkumpul pada hak Allah ta'ala, kamalun, kesempurnaan, min kulli wajhin, dari seluruh sisi, min haitsu, dari sisi pertama ilmu, fa huwa a'lamu biha min ghairi wasidq, fa huwa asdaqu qilan, wa min haitsu al bayan wal fasah, dari sisi penjelasan dan kefasihan penyampaian, fa innahu ahsanu haditsan min ghairi. Baik, jadi akal logika bisa mencerna memahami ini. Fawajaba, maka wajib itsbatuha lahu, menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah, kama akhbara biha, sebagaimana Allah beritakan, min ghairi taraddudin, tanpa ada keraguan, taraddud, keraguan, kebimbangan sedikit pun. Fa inna taradduda fil khabar, karena sesungguhnya munculnya taraddud, munculnya keraguan, fil khabar, terhadap suatu berita yang datang, munculnya keraguan dalam hati menanggapi suatu khabar yang datang, berita yang datang, innama, hanya sesungguhnya itu terjadi, ya ta'atta, ya, innama ya ta'atta, hanya sesungguhnya itu terjadi, muncul keraguan itu, hina, ketika yakudul khobaru, khobar itu sadiran, bersumber, mimman yajuzu alihil jahlu, dari, ya, pembawa berita yang yajuzu alaihi, boleh saja pada orang itu, atasnya, al-jahlu, ada kebodohan, awil kadibu, atau kedustaan, awil iyu, atau, ya, kelemahan dalam penyampaian. Ini semua adalah antonim, ya, lawan kata dari wa huwa a'lamu biha min ghairi wa asdaqu qila wa ahsanu haditsan min ghairi. Nah. lawan dari ilmu adalah kebodohan, lawan dari kebenaran kejujuran adalah kedustaan, lawan dari kebagusan penyampaian adalah al-'i, ketidakmampuan menyampaikan, kelemahan dalam penyampaian. Baik. Jadi munculnya keraguan dalam menanggapi satu berita yang datang itu bisa terjadi apabila berita itu muncul bersumber dari pihak yang ya boleh ada ketidaktahuan padanya. Boleh ada, boleh terjadi dia tidak punya ilmu dalam perkara itu. Ya, atau boleh terjadi kedustaan ya darinya. Atau al-'ay, yakni ketidakmampuan ya, ketidakbagusan dalam penyampaian, ketidakfasihan, ketidakbagusan dalam penjelasan. Nah, bihaitu la yufsihu bima yurid. Nah, al-'ay bihaitu la yufsihu bima yurid, dalam arti dia tidak bisa ya menyampaikan secara fasih, secara jelas apa yang dia inginkan. Nah, jadi ini bihaitu la yufsihu bima yurid, ini keterangan tentang al-'ay. Karena al-'ayyi itu bisa dimaknai dengan apa? Bisa juga dimaknai dengan apa? Ketidaktahuan kan? Seperti pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama syifa'ul 'ayy as-su'al." Nah, terkait riwayat sahabat yang rombongan sahabat sekali ya. Nah, pasukan tempur yang kemudian salah satu dari mereka ada yang bocor kepalanya, kemudian dia minta fatwa ke pendapat sahabat yang lain, ternyata ada yang menyuruh mandi, yang dia mandi mati, kemudian sampai ketika pulang sampai berita kepada Nabi laporkan, kemudian Nabi marah, ya, dan di antara ucapan Nabi di sini mengatakan inna masyifa ulai as sual, hanya sesungguhnya obat, ya, yang menyembuhkan kebodohan itu adalah bertanya. Nah, jadi tidak punya ilmu jangan dipaksakan, tapi tanyakan kepada ahlul ilm. Jadi i bisa bermakna ketidaktahuan. Ketika maksudnya i bukan itu di sini, karena ketidaktahuan sudah ada al-jahl. Jadi ini urutannya ini lawan dari keterangan tentang Allah di atas. Wa huwa a'lamu biha min ghairi. Allah lebih tahu dari yang lainnya. Sempurna dalam ilmu. Berarti tidak mungkin ada ketidaktahuan kan? Kemudian Allah paling jujur, paling benar ucapannya, paling jujur dan paling benar ucapannya. Berarti kan tidak mungkin ada dusta pada beritanya. Kemudian Allah paling bagus ucapannya dalam penyampaian, paling fasih dan paling jelas, ya, paling jelas, paling ya, paling fasih, ya, penyampaiannya. Nah, ini lawannya adalah al-'i bihaitsu la yufsihu bima yurid. Allah berarti, ya, tidak mungkin pada berita Allah ada kelemahan, ya, dalam hal penyampaian. Baik. Wa kullu hadhihi al-'uyub wa kullu ya wa kullu hadhihi al-'uyub ath-thalathati wa kullu hadhihi al-'uyub ath-thalathati, seluruh tiga ayat ini al-jahl al-kadhib al-'iy yani bi hadhihi al-asma'i yurid, tiga cacat ini mumtani'atun, semuanya mustahil fi haqqillah 'azza wa jall, pada hak Allah 'azza wa jall. Jadi tidak mungkin, ya, tidak boleh muncul keraguan dalam menanggapi berita datang dari Allah mengabarkan tentang sifat-sifatnya. Nah, fawajib qabulu khabari, maka wajib menerima beritanya, ala ma akhbaru bihi, atas apa yang Allah beritakan. Baik. Wa hakadha naqul, demikian pula kita mengatakan demikian pula kita katakan fi ma akhbaru bihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hal apa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kita katakan yang sama tentang apa yang diberitakan oleh Allah. Jadi berita Allah dan berita Nabi, ya, kita pun mengatakan hal yang sama di atas dalam menanggapi berita yang datang dari Nabi. Allah Taala, tentang Allah Taala, tentang sifat-sifatnya. Fa inna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, a'lamun nasi bi rabbihi, manusia yang paling mengetahui Rabbnya. Wa asdaquhum khabaran, dan paling jujur, paling benar beritanya daripada manusia yang lain. wa ansahuhum iradatan, dan paling ya paling lurus niatnya dalam menasihati umat, paling lurus niatnya dalam menasihati umat demi kebaikan mereka, wa afsahuhum bayanan, dan paling fasih penjelasannya, penyampaiannya. Fawajaba qabulu ma akhbara bihi ala ma huwa alaih, maka wajib menerima apa yang diberitakan oleh Nabi SAW sesuai datangnya, tanpa menolaknya, ya, mengingkarinya, thayyib, dan tanpa mentakwilnya, memalingkannya ke yang lain, makna yang lain. Nanti ada pembahasan tentang itu. Jelas ini dari segi logika. Jadi secara logika, secara akal seperti itu. Kenapa kita wajib menetapkan sifat subutiyah tersebut secara hakiki adalah jinda'ikidi sesuai salara sepadan dengan kesempurnaan diri Allah SWT. Barakallahu fikum, naktafi bihada. Wa sifat salbiyah insyaAllah temuannya akan datang. Ini wa'awni binillah ta'ala wa'awni. Barakallahu fikum, subhanahu wa bihamdu, asyhadu an la ilaha illallah.